Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din a'azzakum Allah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita sudah membaca hadis yang muttafaq alaihi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu beliau berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki. Rasulullah SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis, inda qabrin, di sisi kuburan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, tabki ala sabiyyin laha, bahwa dia menangis karena kehilangan anaknya yang wafat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Wanita tadi karena tidak mengenali Rasulullah SAW menyatakan, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang menimpaku. Wa lam ta'rifhu, wanita tadi tidak mengenalinya. Fa qila laha, maka dikatakan kepadanya setelah itu, bahwa tadi yang berkata kepadamu adalah Rasulullah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa atat baban nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka wanita tadi mendatangi rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dia tidak mendapati ada penjaga pintu. Kemudian berkata kepada Rasulullah sallam, lam a'rifka, sesungguhnya aku tidak mengenali engkau. Faqala, maka Nabi pun bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya yang namanya sabar adalah di awal pertama. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sudah kita bacakan, yaitu ketika Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis kehilangan anaknya, Nabi menasehatinya dengan kalimat wattaqillah wasbiri atau ittaqillah wasbiri. Ternyata wanita tadi menjawab dengan kalimat, ilaika anni, pergi kamu, sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kurang lebih begitu kalimatnya. Maka Nabi pun meninggalkannya. Kemudian wanita tadi diberitahu kalau itu Rasulullah SAW, maka dia segera ke rumah Rasulullah SAW dan menyatakan, aku tadi tidak tahu kalau itu adalah engkau ya Rasulullah. Maka Nabi pun menyatakan kalimat, innamas sabru inda sadmatil ula, yang namanya sabar itu ketika di awal pertama musibah. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dengan kalimat inda sadmatil ula, di pukulan pertama musibah, yakni di kejadian pertama musibah, karena memang itulah saat-saat yang paling berat ketika terjadinya musibah pertama kali. Kemudian berangsur-angsur akan menurun itu kadar keberatannya, dan kemudian lewat dan hilang. Sehingga yang jadi perkara yang berat itu di awalnya. Innamas sabr inda sadmatil ula, sesungguhnya diperlukan sabar itu di awalnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-insan idza sudima awwala ma yusdam yasbir wa yahtasib. Seharusnya seseorang ketika ditimpa musibah, di awal pertama musibah itu datang, saat itulah tahan diri, sabar. Jangan ada ucapan-ucapan yang tidak pantas, jangan ada kalimat-kalimat yang jelek atau kalimat yang mengandung ungkapan tidak terima dengan takdir Allah, dan berharaplah dari Allah Ta'ala pahala dengan segala musibah. dan dianjurkan untuk berdoa dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini adalah ungkapan menerima takdir yang Allah tentukan dan juga doa agar diberi oleh Allah SWT yang lebih baik dari apa yang hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian Allahumma ajirni, ya Allah berilah pahala kepadaku, fi musibati, dalam musibahku, agar musibah tadi jadi pahala di sisi Allah SWT. Ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, dan gantilah aku dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Karena biasanya yang namanya musibah adalah kehilangan sesuatu, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, terbakar rumahnya, reruntuhan, atau dan lain-lain dari musibah, biasanya ada yang hilang. Maka kita berharap musibahnya jadi pahala, dan yang hilang diberi oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Wa khluf li khairan minha. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Kita mendapatkan beberapa faedah dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama, husnul khuluqin nabi. Yang pertama, bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menasihati kaum muslimin dan memberikan kalimat-kalimat thayyibah sebagai nasihat. Bukan hanya itu, bahkan ketika diucapkan oleh wanita tadi, ilaika anni, pergilah engkau, menjauhlah dariku, Nabi tidak dendam, Nabi tidak tersinggung, Nabi kemudian tidak marah atau apalagi memukul dan sebagainya, tidak. Beliau tinggalkan. Artinya beliau memaklumi orang ini sedang sangat-sangat sedihnya. Lam yuqimha biquwwah, Nabi tidak memaksa atau meluruskan dia untuk sabar dengan paksaan atau dengan jawaban-jawaban yang menyakitkan, tidak. Nabi meninggalkannya. Menyadari atau memaklumi kalau wanita ini sedang sangat-sangat sedihnya. Yang kedua adalah bahwa al-insan yu'dar bil jahal. Faedah kedua, seorang itu dimaklumi kalau dia bodoh. Atau dengan bahasa yang lain, kalau dia tidak tahu. Lebih sopan kalau kita katakan kalau tidak tahu. Saya ulangi faedah kedua, seseorang dimaklumi kalau dia tidak tahu, tidak berilmu. Tidak tahu bisa ada dua macam, apakah tidak tahu ilmunya secara syar'i atau tidak tahu keadaan seseorang. Atau tidak tahu keadaan siapa yang berbicara. Wanita tadi tidak tahu yang tadi berbicara siapa, sehingga dia berbicara yang mungkin kurang sopan. Ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati, pergilah dariku, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Ini mungkin kalau dia tahu itu Rasulullah SAW gak akan berani mengucapkan seperti itu. Maka ada udur bil jahal. Udur, dimaafkan, dimaklumi kalau orang tersebut tidak tahu. Imma tidak tahu ilmu syari'inya atau tidak tahu keadaannya. Maka barakallahu fikum, rufi'al qalam, diangkat pena dari orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Yang ketiga, annahu la yanbaghi lil insani al mas'ul an yaj'al 'ala baitihi bawwaban yamna'un nas. Faedah ketiga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak sepantasnya bagi seseorang yang banyak ditanya, seorang ustaz misalnya, kiai atau seorang yang memang punya ilmu syar'i, tidak pantas baginya untuk menutup diri dari manusia. An yaj'al baitahu bawwaban yamna'un nas, apalagi memakai bawwab, penjaga-penjaga pintu, pengawal-pengawal, sehingga manusia susah menemuinya. Padahal yang dianjurkan oleh manusia bertanya kepadanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada mereka-mereka ahlinya kalau kalian tidak tahu. Tetapi bagaimana keadaannya kalau yang harusnya ditanya menutup diri, tidak mau bertemu dengan manusia. maka susahlah mereka, tidak sempat, tidak ada waktu, enggak ada kesempatan untuk bisa bertanya kepada ahlinya. Yang berikutnya, barakallahu fikum, di antara faedahnya yang keempat, as-sabr atau an-sabr alladhi yuhmad fa'iluhu huwa as-sabr alladhi yakunu 'inda sudmatil ula. Faedah keempat, bahwa sabar yang memiliki nilai yang tinggi, sabar yang terpuji pelakunya adalah di awal pertama kejadian. Kalau sudah lewat, umumnya orang sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Coba tanyakan kepada mereka-mereka yang sudah kehilangan bapaknya dan ibunya, bagaimana perasaanmu? Ya udah biasa saja, karena sudah lewat setahun dua tahun. Justru yang berat itu ketika awal kejadiannya, bapaknya atau ibunya atau orang yang dicintainya wafat. Saat itulah dibutuhkan, diperlukan as-sabr, menahan diri dari ucapan-ucapan yang jelek, menahan diri dari meratap, tangisan-tangisan yang berlebihan, menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung tidak terima dengan takdir Allah. Kenapa kok harus anak saya, kenapa ibu saya harus diambil, ila akhirnya. Itu di awal pertama. Maka faedah keempat, as-sabr alladhi yuhmad fa'iluhu, kesabaran yang terpuji adalah ketika di awal pertama kejadian musibah. Baik, yang kelima, wa min fawaidil hadith, di antara faedah hadith, annal buka'a 'indal qabr yunafis sabr. Bahwasanya seorang yang meratapi mayit di kuburan itu bertentangan dengan kesabaran. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari ucapan Rasulullah SAW, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Karena melihat wanita tadi menangisi di kuburan. Dan disinilah hikmahnya mengapa wanita tidak disunahkan untuk ziarah kubur, apalagi sering-sering ziarah kubur. Karena wanita itu lemah, hatinya lemah, mudah menangis, mudah meratap. Maka tidak dianjurkan untuk sering-sering ziarah kubur. Bahkan ada hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lain-lainnya. Rasulullah SAW menyatakan, la'ana zairatil qubur wal muttaqidina 'alaiha al masajid was suruj. Allah melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur, yang mengambil atau menjadikan pelita-pelita di kuburan dan dijadikannya sebagai tempat ibadah. Ini hadis rawahu Tirmidzi dalam kitab Shalah. Ikhwani fillah na'azakumullah, juga diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, dan Tirmidzi menghasankan hadis ini. Nusulah taufiq wal afiyah. Maka ini menunjukkan, barakallahu fikum, wanita sebaiknya jangan ziarah kubur. Kalau dia ingin memberikan manfaat bagi si mayit, cukup berdoa dari rumahnya. Berdoa di tengah malam, sepertiga malam terakhir. Berdoa dengan khusyuk di rumahnya. Mudah-mudahan dia diberi rahmat. Mudah-mudahan dia diberi maghfirah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Doakan, dan itu lebih bermanfaat daripada dia datang ke kuburan kemudian meratapi kuburan, meratapi batu nisan, memanggil-manggilnya, ya fulan, ya fulan. Maka ini bertentangan dengan kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kaum muslimin dimanapun anda berada, demikian tadi tausiah dan kajian Islam disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizhahullah ta'ala. Semoga memberikan manfaat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kesabaran dan juga memotivasi kita untuk senantiasa dekat dengan ahlu ilmu atau ustaz-ustaz dan ulama-ulama kita. Baik, kaum muslimin, kita menuju tanya jawab. Dan baiklah, kita menuju pertanyaan yang pertama. Seorang janda dan memiliki anak dua, dia mau dilihat atau dinador, namun dia harus ada mahramnya, dan mahramnya itu ada di Jakarta. Pertanyaannya, apakah boleh janda yang beranak dua ini safar karena ia butuh mahram untuk dinador? Qadar Allah, hanya dengan safar karena mahramnya ini sedang sakit dan cuma dia yang ada. Mohon bimbingannya. Dia tidak memiliki mahram yang lain. Wallahu a'lam shawab. Apakah anak dua ini sudah besar ya walaupun. Kalau anaknya sudah besar, laki-laki, tidak harus besar sekali, cukup mumayyiz, kata para ulama, dia cukup sebagai mahramnya untuk safar ke orang tuanya, Jakarta. Kemudian yang mau nazar, datanginya di Jakarta, barakallahu fikum. Allah sahil umur, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Nah, berikutnya, apakah mengakikahkan anak merupakan salah satu syarat agar orang tua mendapatkan syafaat dari anaknya yang soleh dalam keadaan orang tua miskin sehingga tidak dapat mengakikahkan anaknya? Semua syariat agama ini berkait dengan kemampuan. Di antaranya adalah ucapan Allah SWT, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa-bisa kalian, yakni semampu kalian. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, inna hadha din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Maka akikahlah bagi siapa yang mampu. Kalau tidak mampu, mudah-mudahan Allah SWT melihat hatinya, apakah dia memang berniat dan ingin tapi tidak mampu, atau memang karena dia tidak mau. Allah Maha tahu dan Allah akan berikan penilaian baginya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Ustaz, bolehkah mengumpulkan uang untuk membangun atau membeli rumah? Apakah ini termasuk menumpuk-numpuk harta yang tidak dibolehkan? Jazakumullah khairan. Kalau sebatas hajat adalah perkara yang lumrah, perkara yang wajar kalau seorang untuk atau mengumpulkan harta karena ingin memiliki rumah sendiri. Misalnya dia setiap tahunnya berpindah-pindah menjadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, kan kasihan. Maka dia bercita-cita ingin memiliki rumah sendiri. Tidak mengapa insyaAllah, yang jelas ala qadri al-hajah, barakallahu fikum. Di masa pandemi yang resesi ini, apakah boleh kita menceritakan ketika tanpa ditanya orang tentang keadaan kita yang penghasilannya berkurang karena keadaan ini dan itu? Apakah ini termasuk tidak menjaga iffah? Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, termasuk kurang iffah. Seharusnya dia tidak menceritakan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan dia berupaya semampunya apa yang dia bisa. Tetapi kalau sampai terucap, bahkan kalaupun sampai meminta, tidak sampai pada haram, tetapi makruh, tidak disukai, artinya perkara yang Allah SWT Maha tahu apakah dia sudah sampai tingkat itu atau belum. Sehingga kalau dia sabar dan berupaya sendiri untuk mengatasi problem yang ada pada dirinya dari kekurangan-kekurangan, maka itu lebih afdal, lebih bagus. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz keluarga dan dalam rahmatnya. Amin. Amin. Afan Ustaz, mau bertanya, apakah orang yang pingsan karena kematian orang yang cintainya, apakah bertentangan dengan makna kesabaran? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pingsan itu bukan sesuatu yang direncanakan. Tidak berkait dengan niat. Maka mudah-mudahan ma'fun anhu. Tetapi kalau sesuatu yang dia mengerjakannya dengan iradah, dengan keinginan hatinya, seperti mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau meratapi dengan sesuatu yang keras, maka yang demikian ada hukumnya. Tetapi namanya orang pingsan adalah sesuatu yang tidak direncanakan, begitu. Allahu ta'ala alam, itu sebatas pengetahuan saya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, jika kita punya uang sudah untuk beli tanah dengan niat sebagai menyelamatkan harta dari inflasi, apakah saya masih diwajibkan zakat atas uang tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Bagaimana? Jika kita punya uang sudah untuk beli tanah dengan niat sebagai menyelamatkan harta dari inflasi, yakni keadaan uang yang menurun itu, sehingga dengan tanah ini akan terjaga, apakah saya masih diwajibkan zakat atas uang tersebut? Kalau bentuknya sudah bentuk tanah, tidak terkena zakat. Wallahu ta'ala alam. Amwal zakawiyah, harta-harta yang terkena zakat, itu tertentu. Amwal zakawiyah, itu hanya harta-harta tertentu saja. Emas, perak, biji-bijian, binatang ternak, dan sebagainya. Selebihnya, yang tidak masuk amwal zakawiyah, tidak terkena zakat. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin cukup Ustaz. Baik, kalau cukup, ada perkara yang ya saya luruskan, Kemarin saya sampaikan tentang jawaban bagi pertanyaan seseorang yang menyatakan setelah sholat baru sadar kalau bajunya ada najisnya. Barakallahu fiikum. Di sini ada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang sangat jelas dan tegas. Kata beliau, kalau seseorang setelah sholat baru sadar bahwa pada pakaiannya ada najisnya, maka dia tidak perlu mengulangi. Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, ketika beliau sedang sholat atau di tengah-tengah sholat, beliau melepaskan sendalnya. Para sahabat ikut melepaskan sendalnya. Setelah sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Kami melihat engkau melepas sendal ya Rasulullah SAW, maka kami pun ikut melepasnya. Karena waktu itu para sahabat dan Rasulullah SAW sholat memakai sendalnya. Karena Nabi juga menyatakan, sallu fi ni'alikum, sholatlah di sendal-sendal kalian. Maka Nabi menyatakan, kalau aku melepaskan sendalku karena malaikat Jibril tadi memberitahu tentang apa yang ada dari di sendalku dari qadaran. Perhatikan kalimatnya, lafadznya qadaran. Qadar adalah kotoran. Tidak disebut najis. Tapi Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan bahwa itu menunjukkan najis. Sehingga disebutkan ketika beliau sholat ternyata ada najisnya, sholatnya dilanjutkan. Menunjukkan tidak mengapa seseorang sholat dikira tidak ada najis, tapi setelah salam, setelah selesai, ternyata di bajunya ada najisnya, maka tidak perlu mengulangi. Wallahu ta'ala alam. Berarti kalian harus, atau kita semua harus perhatikan. Pertama, bahwasanya kalau kamu tahu ada najisnya, kemudian sholat di atas najis atau dengan pakaian najis, maka tidak sah. Kalau sholat dalam keadaan dia tidak tahu, dia sudah berusaha untuk membersihkan dirinya dari najis, ternyata setelah sholat baru ketahuan, maka ini tidak perlu diulangi. Demikian menurut pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Termasuk pendapat Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz juga menyatakan kalimat yang sama, tidak perlu mengulanginya. Kalaupun tahu kemudian lupa, maka tidak perlu mengulanginya alas sahih. Itu gak lafadznya Syekh Ibn Baz. Apa makna alas sahih? Alas sahih itu menurut pendapat yang lebih sahih. Menunjukkan di sana ada pendapat lain. Di antaranya adalah pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kalau seseorang salat memakai pakaian yang ada najisnya dan dia tidak tahu, maka di sini ada ikhtilaf. Tetapi kalau seseorang sudah tahu ada najisnya kemudian lupa, begitu salam dia ingat pakaian itu ada najisnya, maka yang demikian kata beliau harus diulangi. Kata kata Imam Syafi'i rahimahullah, li'annahu mufarrid. Mufarrid itu artinya karena dia orang yang mufarrid, melalaikan hak kewajibannya. Tahu tadinya kalau itu ada najisnya, kemudian dia lalai. Maka seperti orang yang salat dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian beliau membahas lagi. Adapun hadis, ketika Rasulullah SAW berdiri, kemudian melepaskan sendalnya dan melanjutkan salatnya, lafadznya di situ adalah qadaran atau jamuhulmah. Adalah perkara-perkara yang kotoran-kotoran yang ma'fun anhu. Tetapi bagi Nabi SAW, Allah menegurnya melalui Jibril untuk melepaskannya. Sehingga beliau menyebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Terutama pada masalah najis yang bisa jadi datangnya ketika sholat. Ada najis yang tiba-tiba datangnya ketika sholat. Kamu sudah membersihkan diri, pakaian, tempat. Kemudian sholat. Di tengah-tengah sholat, ada sesuatu yang datang dari najis. Maka ini yang dikatakan ma'fuun dan tidak perlu mengulangi sholatnya kalau taunya ketika selesai sholat. Kalau taunya di tengah sholat, lepaskan sendalnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pelurusan apa yang saya katakan kemarin. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang saleh. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semin demikian tadi untayan mutiara indah Imam Nawawi dan sekaligus juga tanya jawab dan sekaligus jawaban yang lebih sempurna tentang masalah najis tadi, semoga akan memberikan kepada kita manfaat. Dan kaum muslimin, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Akhirnya kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurka wa atubu ilaik.